Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Inna yawmal fasli kana miqata. Ini sekarang, betul. Akan kita pelajari sekarang ayat ini. Ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Sudah masuk ke ayat ini, ya. Nah, sesungguhnya yaumul fasl, hari keputusan. Nah, kenapa disebut yaumul fasl? Kenapa? Iya, nah, kita merojak sedikit ya. Nah, kenapa disebut hari keputusan? Naam, karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala yafsilu fihi bainal ibadi fi ma syajara bainahum. Allah memutuskan di hari itu perselisihan di antara hamba-hambanya. Naam, ini hal-hal yang disebutkan oleh Al-Fahim rahimahullah dalam tafsirnya. Li anna Allah yafsilu fihi bainal ibad fima syajara bainahum, karena Allah Subhanahu wa taala di hari itu hal-hal yang diperselisihkan di antara hamba-hambanya. Naam. Wa fima kanu yakhtalifuna fihi, dan dalam hal-hal yang mereka perselisihkan dulu di dunia. Naam. Fayafsilu baina ahli al-haq wa ahli al-batil. Maka di hari itu Allah Ta'ala memisahkan antara ahli al-haq dan ahli al-batil, para pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Wa ahli al-kufri wa ahli al-iman. Allah memisahkan baina antara orang kafir dan orang beriman, ya. Wa ahlil adwan wa ahlil i'tidal, memisahkan antara orang-orang yang suka melakukan pelanggaran batas kedoliman. Allah pisahkan dari orang-orang yang menegakkan keadilan. Wa yafsilu fi aidan bain ahli al-jannati wan nar. Allah memisahkan juga di hari itu antara penduduk jannah dan penduduk neraka. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun sa'ir. Satu golongan masuk dalam jannah, satu golongan masuk dalam neraka. Semuanya diputuskan dan dipisahkan di hari itu. Makanya disebut yaumul fasl. Itu karena miqata adalah hari yang apa? Miqata telah ditentukan waktunya. Baik. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari ditiupnya sangkakala. Masih ingat as-sur? Sangkakala itu apa? Tanduk besar, sebagaimana pada hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Naam, yang dinilai sahih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Sahih Musnad. Naam, Arabi bertanya tentang as-sur, Nabi menjawab qarnun 'adzim yunfaqu fi, tanduk yang besar yang ditiup. Naam, siapa yang meniupnya? Malaikat. Siapa? Israfil. Apakah ada ayat yang menetapkan itu? Tidak ada. Apakah ada hadis yang sahih? Tidak. Apakah ada hadis yang dhaif? Ada. Hadis As-Sur, hadis yang panjang, hadis As-Sur tentang As-Sur, tapi hadis itu dhaif. Jadi dalilnya apa? Ijma'. Ijma' ahli tafsir, ahli ilm, mereka sepakat bahwa malaikat itu adalah Israfil. Naam. Berapa kali sangkakala ditiup? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Yang mengatakan 3 kali membedakan antara tiupan nafkhatul faza', tiupan yang mengagetkan, ya, dan nafkhat as-sa'q. Nah, tiupan yang mematikan. Nah, jadi bagi dua di sini. Adapun tiupan yang terakhir yaitu na'am nafkhatul ba'ats, tiupan yang membangkitkan, menghidupkan kembali. Yang terkuat 2 kali. Jadi nafkhatul faza' itu juga nafkhatus sa'q. Tiupan yang mengagetkan itu pula tiupan yang mematikan, sama. Satu tiupan itu mengagetkan dan mematikan. Na'am. Ya. Illa man syaa Allah. Kecuali golongan yang diperkecualikan oleh Allah Ta'ala tidak ikut mati dengan tiupan itu. Kemudian yang kedua yaitu nafkhatul al-ba'ats, tiupan yang membangkitkan, menghidupkan kembali. Dan tiupan yang kedua ini yang disebutkan di ayat ini, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari ditiupnya sangkakala, kemudian lantas kalian semuanya datang berbondong-bondong menghadap Allah Ta'ala, berkumpul di padang mahsyar, keluar dari kuburannya semuanya, hidup kembali, bangkit kembali. Naam. Dan telah dijelaskan prosesnya. Naam. Bahwa seluruh tulang belulang Bani Adam dalam kuburan hancur kecuali apa? Kecuali apa dalam hadis yang sahih? Sahih Bukhari, ha? Ajbud dhanab, kecuali tulang ekor kecil. Nah, tulang ekor di ujung itu, di belakang. Nah. Dari situlah itu yang tidak hancur. Ya. Itu yang tidak hancur. Dan jasad para nabi. Ya, jasad para nabi, Allah Ta'ala mengharamkan tanah memakan jasad-jasad para nabi sehingga tetap utuh. Jasad-jasad para nabi tidak dimakan tanah, tetap utuh. Nah, adapun selain para nabi, ya, keumuman hamba Allah Ta'ala seperti itu, kecuali ajbud dhanab, ya, tulang ekor kecil, dari situlah disusun kembali oleh Allah Ta'ala. Naam. Baik, dengan Allah menurunkan apa? Air hujan, ya, dan itu dari air hujan itu, ya, menyirami bumi. Kemudian Allah SWT menyusun kembali jasad hamba-hambanya, utuh kembali, muncul keluar, ya, menembus permukaan bumi seperti halnya tanaman yang tumbuh dari biji tumbuh kemudian membelah bumi keluar, ya, muncul di permukaan bumi. Seperti itulah, ya, manusia, na'am, tumbuh ke atas, membelah bumi keluar. Na'am. Tayyib. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. Dan Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya, yakni setelah tandus, ya, Allah hidupkan, ya, dengan turunnya hujan, kemudian tumbuhan keluar, ya, muncul ke atas, membelah permukaan bumi. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, demikian pula lah kalian prosesnya dikeluarkan dari muka bumi. Malaikat Israfil meniup sangkakala, ruh-ruh diletakkan di sangkakala itu, ketika ditiup berterbangan dan masuk ke jasad-jasad itu, hidup kembali, keluar mereka semua menuju padang mahsyar. Fata'tuna afwaja. Naam. Dan dengan tiupan itu pula lah, menurut pendapat yang terkuat insyaallah, karena ini juga ada khilaf, pendapat yang dipilih oleh Al-Qurtubi, ya, masih ingat karena nukil dari kitab Al-Qurtubi, yaitu kitab apa? Kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah fi Ahwal Yawmil Qiyamah. Nah, beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa di tiupan yang kedua inilah, tiupan kebangkitan, disitulah bumi bergoncang. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika digoncangkan bumi itu dan mengeluarkan isinya, yaitu penghuninya, orang yang terkubur, dihidupkan kembali ke luar. Nah, baik. Dan gunung-gunung berterbangan, langit, kata Allah Subhanahu wa taala, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, keadaan langit retak-retak, bintang-bintangnya berjatuhan, ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit, ya, terbuka, terbelah, retak-retak. Fakanat abwaba, maka adalah langit itu, ya, terdiri dari pintu-pintu. Kenapa terdiri dari pintu-pintu? Karena retak-retak, pecah-pecah sehingga terbuka, ya, bagaikan terlihat seperti pintu-pintu. Nah, yang jadi itu disaksikan, ya, peristiwa ini semua disaksikan, ini bersamaan dengan dibangkitkannya makhluk, ya, dihidupkan kembali. Mereka merasakan dan menyaksikan bumi bergoncang, menyaksikan langit retak-retak, yang tadinya atap yang terjaga, yang kokoh, ya, hari itu na'am retak, terbuka, ya, sehingga terlihatlah seperti pintu-pintu. Na'am. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Apa yang terjadi dengan gunung karena bumi bergoncang, ya, mengeluarkan isinya, yakni orang-orang yang terkubur di dalamnya, gunung-gunung pun hancur, ya, hancur dan berterbangan bagaikan fata morgana. Na'am. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung yang keras ini, yang strukturnya batu, ya, dengan goncangan bumi ini tadi yang dahsyat, semua yang ada di permukaannya hancur. Na'am. Digambarkan gunung-gunung seperti ini, apalagi yang lainnya. Gunung yang paling kuat dan paling keras yang ada di muka bumi, ya, itu jadi hancur. Nah, jadi hancur, berjatuhan seperti pasir, ya, kemudian berterbangan, ya, dan jadi debu yang menerpa permukaan bumi. Gambarannya wasuyiratil jibalu, dan gunung-gunung itu, ya, diterbangkan fakanat saraba, maka seakan-akan seperti fata morgana, seakan-akan seperti fata morgana yang berterbangan. Nah, sehingga bumi yang tadinya Di atasnya ada gunung-gunung, pohon-pohon, bangunan-bangunan. Semua itu menjadi hilang, hancur. Jadi, ya, sehingga permukaannya menjadi kosong. Bumi yang tadinya bulat menjadi datar. Nah, ya, tidak lagi bulat. Dari kiamat menjadi datar dan tidak bulat lagi, permukaannya kosong, rata. Naam, tidak ada tanjakan dan tidak ada turunan. Ya, rata. Naam. Qa'an, safsafa, dataran yang rata, kosong, tidak ada apa-apa di atasnya. La tara fiha iwaja wala anta, engkau tidak melihat di atasnya ada tanjakan dan tidak ada turunan, rata semuanya. Naam. Nah, disitulah di muka bumi yang seperti ini, naam, di padang mahsyar mereka berkumpul seluruh makhluk untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inna jahannama kanat mirsada. Inna, sesungguhnya jahannam, neraka jahannam. Jahannam salah satu nama dari nama-nama neraka. Naam. Tayyib, kenapa disebut jahannam? Karena gelapnya. Naam, karena gelapnya. Karena gelapnya dan ya, sangat mengerikan. Sesungguhnya neraka jahannam kanat mirsada, adalah tempat yang mengintai. Ya, mengintai. Mengintai siapa? Mengintai penghuninya, calon penghuninya. Nah, calon penghuninya. Mengintai, menunggu, menanti calon penghuninya untuk masuk di dalamnya dan diazab olehnya, dibakar olehnya, disiksa olehnya. Ini menunjukkan bahwa jahannam sudah ada sekarang, sebagaimana halnya juga jannah sudah ada. Ya, jannah, surga, dan neraka sudah ada sekarang. Sudah diciptakan oleh Allah SWT. Jannah yang ada, yang disiapkan untuk ahlul jannah, jannah yang dulu Nabi Adam di situ, kemudian dikeluarkan darinya dan akan masuk lagi ke dalamnya bersama para nabi dan rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, as-salihin, dari kalangan ahlul Islam, ahlul iman, mereka akan menjadi ahlul jannah. Sedangkan neraka mengintai, menanti. Ini menunjukkan juga sudah ada, karena dibahasakan menanti. Kanat mirsada, adalah tempat yang mengintai calon penghuninya. Berarti sudah ada. Sudah ada, mengintai, menanti, menunggu datangnya para penghuninya, yaitu litogina ma'aba. Siapa penghuninya? Litogin. Litogina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka ma'aba, neraka jahannam itu sebagai tempat kembalinya. Ma'aba, tempat kembali selama-lamanya. Tempat tinggal ma'abah, tempat kembali, tempat tinggal untuk tempat tinggal mereka di akhirat. Littogina ma'abah, sebagai ma'abah artinya tempat kembali, tempat tinggal. Littogin untuk orang-orang at-togin, orang-orang yang melampaui batas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Para penyembah tagut, para penyembah tagut, para pelaku kesyirikan, para penganut kekafiran, at-taghin, at-taghin lit-taghin, at-taghin majrur bil lam, harfu jar lit-taghin. Nah, jika dia marfu at-taghun, ya kan, mufradnya apa? Ini jamak, jamak mudzakkar salim, para pelaku tughyan. Nah, isim fa'il, isim yang menunjukkan fa'il pelaku, yaitu pelaku tughyan. Ashabut tughyan, para pelaku tughyan. Tughyan adalah tindakan melampaui batas. Jadi mereka mufradnya tughin, tughin, ya. Tayyib, kata Ibn Uthaymin, huwa alladhi tajawaza al-hadd, huwa alladhi tajawaza al-hadd. Nah, yaitu orang yang melampaui batas. Batas apa? Batas aturan syariat Allah Ta'ala, ya, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, menyembah tagut. Nah, yang menentang, ya, membangkang, tidak mau berislam, tidak mau beriman, ya, dan melakukan berbagai kemungkaran, kemaksiatan. Yang terbesar adalah kekufuran, kesyirikan. Nah, mereka la at-taghun, tempat kembali, tempat tinggal mereka yaitu jahannam. Nah, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba, keadaan mereka at-taghin di dalam jahannam. Labithina fiha, dalam keadaan mereka tinggal di dalamnya, di dalam neraka jahannam. Ahqaba, berabad-abad lamanya, sekian lamanya. Dan selama-lamanya, dan selama-lamanya. Ketika dikatakan ahqaba, labithina fi ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, sekian lamanya, itu bukan berarti ada akhirnya, bukan berarti mereka akan keluar. La. Karena ma'aba dittagina ma'aba, tempat kembali, tempat tinggal untuk mereka, artinya mereka tinggal selama-lamanya, itu tempat tinggalnya memang. Itu memang tempat tinggalnya mereka. Tempat tinggalnya mereka. Ya, ahli tughyan bil kufur wa syirk. Nah, termasuk dalam makna al-kufur dia nifaq. Baik. Adapun selain orang-orang kafir, ya, ya, meliputi orang-orang munafik, orang musyrik, selain mereka adalah ahlul tauhid, ahlul iman, ahlul Islam. Meskipun punya kemaksiatan, ya, meskipun punya kefasikan, tapi dia masih ahlul Islam, ahlul iman, ahlul tauhid. Dia bukan termasuk ahlul kufur, ahlul syirk. Bukan. Artinya Islamnya tidak batal, imannya tidak batal, tauhidnya tidak batal. Tapi punya kefasikan, punya dosa besar. Andaikan tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, yakni mati di atas itu ya, tanpa tobat. Andaikan tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga masuk ke dalam neraka, tetap akan keluar. Tetap akan keluar, karena neraka jahannam mengintai calon penghuninya yang mereka itu adalah penghuninya selama-lamanya. Jadi ma'abat tempat tinggalnya yaitu togin, orang-orang kafir, orang musyrik. Adapun ahlul tauhid, al-islam, ahlul iman, meskipun punya kefasikan, andaikan tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, masuk dalam neraka tapi tidak akan tinggal selamanya. Akan keluar. Ada syafaat. Ada syafaat. Ya. Nah. Dan jika beruntung diampuni oleh Allah Ta'ala, ya langsung masuk surga. Nah, tapi jika Allah menghendaki dia tidak diampuni dengan sebab kefasikannya, masuk neraka dulu. Tapi neraka bukan tempat tinggalnya. Neraka itu tempat tinggal untuk orang kafir, orang musyrik, at-taghin. Nah, jadi mereka karena termasuk ahlul tauhid, ahlul Islam, ahlul iman, hanya saja ada kefasikan yang tidak diampuni Allah Ta'ala, masuk neraka tetap akan keluar. Ada syafaat. Akan masuk juga dalam jannah akhirnya. Bisa difahami? Naam. Tayyib, sebagaimana pada ayat-ayat yang lain ya, bahwa mereka khalidina fiha abadan. Naam. Contoh surat Al-Jin ayat 23. Surat Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, menentang Allah dan Rasul-Nya, fa innalahu nar jahannam, maka sesungguhnya untuknya adalah neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Ini dalil ya bahwa labithina fi ahqaba, maksudnya selama-lamanya. Hanya di sini penggambaran bahwa lama mereka di dalamnya. Nah, dan ayat-ayat yang lain memperjelas bahwa selama-lamanya, di antaranya surat Al-Jin ayat 23 dan ayat yang lain ya semakna dengan itu ya, menjelaskan tidak ada yang bisa menolong mereka keluar darinya. Tidak ada syafaat. Nah, tidak ada syafaat. Nah. Ya, wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat buat mereka syafaat para pemberi syafaat, tidak bisa. Tidak ada syafaat untuk bisa mengeluarkan mereka dari neraka, untuk bisa masuk dalam jannah. Dengan sebab tugian mereka ya melampaui batas, fi hukukillah, fi hukukil ibad, melampaui batas terkait hak-hak Allah Ta'ala dan hak hamba-hamba Allah Ta'ala, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar ya, yaitu diibadahi dengan ikhlas, mereka langgar, mereka ya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah Ta'ala untuk disyukuri, untuk diimani, mereka langgar dengan kekufuran, menyombongkan diri, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, mengkufuri nikmat yang datang dari Allah Ta'ala, menentang Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mencintai dan mengagungkan Allah Ta'ala. pencipta mereka, yang tidak tentu yang memberikan rezeki kepada mereka, nikmat kepada mereka, lebih memilih na'am kekufuran daripada keimanan. Na'am istahabbul kufru 'ala al-iman. Ya. Melecehkan Allah, bukan mengagungkan Allah, melecehkan Allah, menghinakan Allah dengan mengangkat tandingan sekutu Allah, menyembah selain Allah bersamanya, syirik. Na'am, dan itu dosa yang terbesar. Ayyud dhambi a'zam, kata Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyud dhambi a'zam, wahai Nabi, dosa apa yang terbesar? Kata Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau mengangkat tandingan bagi Allah, kau sembah bersamanya, makhluknya, ciptaannya, engkau tandingkan dengannya, setarakan dengannya, padahal dia yang menciptakannya. Naam, itu pelanggaran terbesar terkait hak Allah Ta'ala. Belum lagi setelah itu pelanggaran fi hukukil ibad, terkait hak hamba-hamba Allah Ta'ala, terkait dengan masalah dam, darah, mal, harta, terkait dengan a'rad, kehormatan. Naam, mereka lah at-taghin. Naam, dengan tugian mereka itu memang pantas untuk tinggal selamanya dalam neraka jahannam. Ta'adana Allahu jami'an min adabi an-nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, at-tahiyyatu hada. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى